warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Telah kita sampaikan dalam pertemuan ba'da salat maghrib sampai isya tentang prinsip dalam agama kita, perintahnya Allah dan juga perintahnya Rasul alaihi salatu wassalam untuk kita mentaati pemerintah kita. Pembahasan kita berikutnya adalah Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita kondisi umat di masa yang akan datang. Dan ini adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau bukan seorang dukun, tukang tebak, atau tukang bedek. Bukan. Beliau adalah Rasul, mengerti apa yang akan terjadi nanti karena ada wahyu yang disampaikan kepada beliau. Di antara berita yang disampaikan oleh Rasul, akan adanya penguasa yang zalim, akan adanya pemerintah yang kejam. Ini sudah ada beritanya. Lah ini bukan butuh ilmu nih pun Pak. Bagaimana kepripuncaran ini pun menyikapi kondisi pemerintah singkat dosniku. Nopo sikat Pak apa ya? Apa di kapangakan ini Pak? Nah, itu butuh bimbingan. Yang kita ikuti adalah bimbingan sinten? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut ini riwayat yang kami maksudkan, sebuah hadis yang disebutkan dalam kitab sunnah dari Imam Al-Imam Ibn Abi Asim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Mu'jamul Kabir. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, yakunu umara'u, akan muncul suatu saat nanti pemerintah-pemerintah umara, jamak dari amir. Akan muncul suatu saat nanti pemerintah-pemerintah, talinu lahumul juludu wa la tatma'innu ilaihimul qulubu, akan datang pemerintah-pemerintah yang hati manusia takut kepada pemerintahnya, tetapi tubuh mereka masih tenang. Hatinya sudah takut dikarenakan pemerintahnya begini dan begitu, yakni melakukan kedzaliman-kedzaliman semena-mena kepada rakyatnya sehingga rakyat merasakan takut. Tetapi kata Nabi, di waktu itu tubuh mereka masih tenang. Datang berikutnya kata Rasul, tsumma yakunu, kemudian datang masa berikutnya, umara'u, muncul penguasa-penguasa, tasma'izu minhumul qulubu wa taksya'iru minhumul juludu. Muncul penguasa berikutnya kata Nabi, di mana masyarakat takut yang luar biasa, bahkan sampai tubuh mereka pun bergetar kalau mendengarkan pemerintah disebut orang takut. Karena apa? Kezolimannya, kekejamannya, kebengisannya, dan sabrek kalimat yang membuat rasa takut terhadap rakyatnya. Hadirin yang kami muliakan, di waktu itu alhamdulillah sudah terwakili adanya seorang sahabat yang langsung di saat itu bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, bolehkah kami memberontak kepada pemerintah yang seperti itu? Bolehkah bagi kami, afala nuqatiluhum, kita perangi pemerintah yang seperti itu zalimnya? Ini sudah ada pertanyaan semisal ini di zaman Nabi, ditanyakan kepada Nabi langsung dan kita sangat butuh jawaban Nabi. Ngemanten, Pak? Nah. Faqala, maka Rasulullah menjawab, "La, tidak boleh." Atau jangan, wahai sahabatku, tidak. Maqamu fikum shalah, selama pemerintah itu masih menegakkan sholat. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, penguasa yang kejam, yang bengis, sayakunu umara, akan datang penguasa-penguasa yang mereka ini kulubuhum kulubu syayatin, hatinya hati syaitan, fi jismanil insi, dalam wujud bentuk tubuh manusia. Tubuhnya manusia, tetapi hatinya hati syaitan. Sing jenis syaitan iku main apa elek, Pak? Nek main berarti jenengan batire. Syaitan itu jelek, kejam, bengis kepada rakyatnya. Tubuhnya tok manusia, tapi seleranya, keinginannya, semena-menanya. Nabi pun menyebutkan, sudah hatinya hati syaitan, la yahtaduna bihadya bihudaya, dia tidak menjadikan petunjukku sebagai petunjuknya, sebagai panutannya. Wala yastunnuna bisunnati. Yastunnun artinya mereka tidak menjadikan sunnahku sebagai aturan-aturannya. Tidak menjadikan Al-Quran, tidak menjadikan hadis sebagai pedomannya. Hatinya hati syaitan, Pak. Kejam, bengis, biadab, semena-mena kepada rakyat. Hadirin yang kami muliakan, Nabi ketika memberitahukan hal itu direspon langsung oleh sahabatnya, ya Rasulullah, kalau demikian adanya penguasa yang seperti itu sudah bobrok, sudah rusak, maksiat, mungkar. Wah, kalau demikian, afala nuqatiluhum biyusyufina? Kalau demikian kita sikat dengan senjata-senjata kita. Kita berontak, kita lawan. Bagaimana Rasulullah? Boleh tidak? Ini pun kita tunggu jawabannya. Nabi langsung menjawab di saat itu, la, tidak boleh wahai sahabatku. Ma aqamu fikum shalah, selama mereka masih sholat. Ini wahai kaum muslimin yang kami memuliakan, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi situasi pemerintah yang seperti itu. Kenapa? Kalau masih sholat, masih muslim. Dia seorang yang memiliki kekuasaan, memiliki tentara, memiliki pasukan. Kalau kaum musliminnya mengangkat senjata, yang akan berperang adalah siapa? Muslimin dengan muslimin. Yang akan terbunuh siapa? Muslimin dengan muslimin. Sini Allahu Akbar, tentaranya juga Allahu Akbar, kami juga muslim. Bingung, arti tembak Allahu Akbar, sini juga Allahu Akbar. Ini fitnah seperti ini berbahaya. Nabi melarang, jangan. Kenapa demikian kaum muslimin? Karena fitnah atau malapetaka yang akan terjadi akan lebih besar dibandingkan dengan malapetaka adanya pemerintah yang buruk atau yang zalim tadi. Kalau pemerintah yang zalim, yaitu madarat, berbahaya, itu keburukan bagi negara, bagi rakyat, tetapi itu lebih sedikit sisi bahayanya dibandingkan apabila rakyat mengangkat senjata menentang pemerintahnya, yang akan terjadi adalah apa? Pembantaian di mana-mana atas nama agama Islam adalah musuh negara. Subversif. Agama Islam dan kaum muslimin adalah musuh negeri, dan ini sangat mengerikan. Fitnahnya akan terus berlanjut bertahun-tahun, bahkan kalau bisa Islam di bumi hanguskan, karena mereka adalah musuh negara. Mengerikan ya kaum muslimin. Itu disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kalau ada waktunya saya bacakan, tapi kalau enggak ada ya bukapan malah, Pak. Hadirin yang kami muliakan, perhatikan sabda Nabi ini. Jawaban terhadap orang yang menggunakan ayat Al-Qur'an, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Orang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Kalau demikian halal darahnya, kalau demikian boleh untuk diperangi, kalau demikian boleh untuk ditembaki, boleh untuk dibomi, karena halal, karena kafir. Hadirin yang kami muliakan, banyak pihak-pihak yang pikirannya cetek dan tidak melihat semua dalil yang ada, sehingga dia menggunakan dalil bukan pada tempatnya. Coba lihat ayat yang sama redaksinya tetapi hukumnya berbeda. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa alaikumul fasiqun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa alaikumul zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa alaikumul kafirun. Yap. Nasnya sama. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia fasik. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia zalim. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Sehingga tidaklah dibenarkan tafsiran menggunakan ayat ini untuk kemudian memukul rata. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka kafir. Pimpinannya kafir. Siapa yang loyal dengannya kafir. Sampai tingkatan bawah RT pun dikafirkan oleh mereka. Na'udzubillah min dzalik. Thumma na'udzubillah min dzalik. Itu bukan pemahaman yang benar. Itu pemahamannya khawarij. Hadirin yang kami makan, yang benar dalam memahami ayat-ayat ini adalah seperti yang Nabi ajarkan. Nabi memberitahukan akan datang pemerintah, penguasa yang zalim, yang kejam, yang bengis. Bahkan mereka hatinya hati syaitan, tubuhnya tubuh manusia. Mereka tidak menggunakan petunjuknya beliau sebagai petunjuknya mereka, sunnahnya beliau sebagai pedomannya mereka. Tidak, yakni tidak menggunakan Al-Quran wa sunnah. Kalau ditanyakan ini kepada mereka-mereka para teroris waris, akan menghukumi kalau demikian kafir. Lah, tidak. Dari mana kita tahu orang itu tidak dikafirkan oleh Nabi, padahal tidak menggunakan petunjuk Nabi, tidak menggunakan sunnah Nabi, hatinya hati syaitan, perbuatnya zalim. Kenapa tidak dikafirkan oleh Nabi? Nabi mengatakan, jangan kalian memberontak padanya selama masih sholat. Artinya, perbuatan dia perbuatan yang kufur, tetapi orangnya tidak dikatakan kafir selama dia masih sholat. Ini yang disebutkan Abdullah bin Abbas dengan istilah kufrun duna kufrin. Kufur perbuatannya, tetapi orangnya tidak dikafirkan karena dia masih sholat. Hadirin yang kemuliakan, orang yang berzina, dia berhukum dengan hukum Allah atau tidak? Seorang yang berzina, dia sedang melakukan hukum Allah atau melanggar hukum Allah? Melanggar hukum Allah karena perzinahan haram. Apakah dia akan dikatakan kafir dikarenakan berzina? Oh, dia kafir. Kenapa? Karena zina itu bukan hukum Allah. Dia melanggar hukum Allah. Maka di saat dia zina berarti dia kafir. Apakah seperti itu? Tidak. Dia dikatakan fasik atau zalim sesuai dengan kondisinya masing-masing. Yang kita maukan di sini kaum muslimin, bahwa dakwahnya Rasul tidaklah mengajarkan radikalisme, tidaklah mengajarkan permusuhan kepada pemerintah, tetapi ajarannya Nabi mengajarkan untuk menghormati dan memuliakan penguasa, Dengan itu maka rakyat akan mentaati pemerintahnya, rakyat akan menghormati pemerintahnya, akan saling mencintai rakyat dengan penguasanya, akan mencapai satu titik kedamaian, kerjasama yang baik penguasa dengan pemerintahnya, akan mendapatkan ketenangan, ketentraman, dan itu adalah tujuan dari syariat Islam ini dalam pembahasan kita ini. Hadirin yang kemuliaan, yang terakhir, dulu pernah ada seorang yang datang kepada sahabat Abu Dzar. Orang-orang ini datang dari negeri Irak, menawarkan, "Ya Abu Dzar, qad balaghana alladhi suni'a bika, faq'id liwa'an ya'tika rijalun ma syi'ta." "Wahai Abu Dzar, kami telah mendengar pemerintah yang ada di waktu itu menganiayamu, mengusirmu, berbuat buruk kepadamu. Engkau adalah sahabat Nabi. Maka wahai Abu Dzar, kibarkan bendera, perangi pemerintah. Akan datang pemuda-pemuda yang handal, penunggang kuda yang handal akan datang dari Irak, dari negeri Irak. Berapapun yang kau maukan akan datang berdiri di belakangmu ya Budar. Kita sikat pemerintah yang ada." Ajakan memberontak itu ditanggapi oleh sahabat Nabi Abu Dzar. Beliau mengatakan, "Mahlan mahlan ya ahli Islam, pelan-pelan, hati-hati wahai kaum muslimin. Hati-hati." Tidak disetujui oleh Abu Dzar. Bahkan diperingatkan, "Hati-hati, hati-hati, jangan seperti itu. Sami'tu Rasul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Sayakunu ba'di sultan fa'izuh.' Akan datang setelahku sultan, penguasa, maka muliakanlah dia. Manil tamasa dzalika, manil tamasa dzillahu thawara thaghratan fil Islam, lam yuqbal minhu taubatun hatta yu'idaha kama kana." Aku mendengar Nabi bersabda, akan datang sultan penguasa, maka muliakanlah oleh kalian. Barang siapa yang berusaha merendahkannya, kemudian terjadi pemberontakan kepadanya, dan dengan itu akan rusak suasana negeri itu, maka Allah tidak akan menerima tobatnya dia sampai dia mengembalikan kondisi sebelum dia memberontak. Setelah pemberontakan terjadi kekacauan dan kehancuran ekonomi, apapun, keamanan hilang dan sebagainya, Allah tidak menerima tobat pelakunya ini sampai kondisinya kembali normal seperti sebelum terjadinya pemberontakan itu. Artinya kaum muslimin, mari kita berpegang dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah yang terbaik, yang tertepat bagi kita, uswatun hasanah. Jangan kita terbawa pola pikir siapapun pemerintah kita, selama dia muslim kita dukung, kita mencintai, kita menghormati, mentaatinya. Dan pembahasan ini sekali lagi adalah pembahasan yang berkaitan dengan ilmiah Al-Quran wa Sunnah, sabda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan masih banyak prinsip pembahasan-pembahasan yang berkitar tentang ini, yang berkaitan tentang hal ini, dari ucapan Nabi dan para sahabatnya, serta dari para tabi'in seperti Imam Ahmad ibn Hanbal. Namun karena waktu yang singkat dan sepertinya sudah larut malam kita, Pak. Ini sudah jam 10 kurang lebih. Ya, kurang 2 jam. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bisa difahami oleh hadirin, dan sekaligus ini adalah sebagai pemberitahuan saya, termasuk orang yang sering membahas materi ini di berbagai macam tempat, untuk memberitahukan kepada mereka bahwa dakwah kita, dakwah salaf, dakwahnya Rasul, tidaklah mengajarkan radikalisme. Semuanya berjalan dengan dalil. Semuanya berjalan dengan hujjah. Saya berbicara ini di Nusa Kambangan, karena saya memiliki majlis salim dari semenjak tahun 2009 sampai hari ini. Di depan para napi yang di situ, teroris pun banyak. Harus diterangkan, begini yang benar. Bantah satu persatu pemikirannya khawarij itu, agar supaya tidak satupun di antara napi yang lainnya terbawa oleh pemikiran napi teroris. Walhamdulillah itu berjalan terus sampai hari ini. Hal yang tidak mengapa, orang sudah pada paham tentang saya di sana. Bahwa dakwah kita menghadang mereka. Bahkan pernah saya ketemu sama kasih intelnya, kanit intel di sana, Pak Sulistyo di waktu itu, bicara tentang hal ini, menghadang laju dakwah khawarij. Kita tampil dengan ilmiah, mereka tampil dengan kekuasaannya. Hakata kaum muslimin, sehingga kita tidak sama sekali sama dengan mereka, walaupun mungkin pada kelambine ya, jenggotan, jubahan, cingkrang. Sini cungklang apa cingklang apa? Cingkrang. Tapi sungguh prinsip kami sangat jauh berbeda dengan mereka. Akidah kami, akidah kita beda dengan mereka. Sangat jauh sekali. Apa yang tadi kami sampaikan adalah sebagai ilmu bagi kita, Al-Quran wa Sunnah sebagai panutan kita, sehingga kita marilah jangan terbawa oleh arus mereka itu. Kita tetap mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, dan kepada penguasa kita selama memerintahkan kepada yang ma'ruf. Wallahu a'lam bishawab. Demikian bisa kami sampaikan, karena waktunya sudah malam dan sudah habis. Pertanyaannya diundur, Pak. Bulan nanti entah kapan. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.